fil af'al, tentang fi'il-fi'il. Ma huwa al-fi'il? Next. Wa kalimatun dalat, maknam olat, waktu rinat di zaman. Nah, kalimatun dalat, maknam waktu rinat di zaman. Kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya dan berkaitan dengan zaman. Zaman apa itu? Zaman maldi yang telah lampau, apa hal yang sekarang sedang terjadi, apa mustakbal yang akan terjadi. Fil af'al, al-fi'l terbagi jadi tiga, al-fi'l maldi, al-fi'l mudhari, fi'lul amr. Fi'lul maldi, al-fi'lul mudhari, fi'lul amr. Pembagian fi'l. Pendapat yang lebih masyhur, pendapatnya Al-Basrah. Adapun Al-Kufah, mereka hanya membagi fi'il dua saja, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il amr termasuk bagian fi'il mudhari. Yang lebih masyhur pendapatnya Basriyin, fi'il ada tiga macam, fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Akan diterangkan masing-masing pengertian dari tiga fi'il ini. Yang pertama al-fi'l madhi, pengertian fi'l madhi. Al-fi'lul madhi huwa fi'lun dalla 'ala hadatsin fi zamanil madhi. Fi'il perbuatan yang menunjukkan hadats, kejadian pada zaman yang lampau. Fi'l madhi adalah fi'lun dalla 'ala hadatsin fi zamanil madhi. Fi'il yang menunjukkan satu kejadian, suatu perbuatan pada masa yang lampau, yang telah lewat, sudah berlalu, sudah terjadi. Misal contohnya, kataba, fataha, qara'a, jalasa, syariba. Kataba telah menulis, fataha telah membuka, qara'a telah membaca, jalasa telah duduk, syariba telah minum. Ini fi'il madhi. Ini pengertiannya dihafal ya. Fi'lun, fi'il madhi huwa fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil madhi. Madhi adalah fi'il yang menunjukkan suatu kejadian, suatu perbuatan pada masa lampau, pada waktu yang telah lewat. Al-fi'il madhi terbagi menjadi dua, ma'lum dan majhul. Ma'lum dan majhul. Dan jika disebutkan ada fa'ilnya, fi'il madhi ma'lum. Yang tidak disebutkan fa'ilnya, fi'il madhi majhul. Yang fi'il madhi ma'lum contohnya kataba, fataha. Artinya kataba menulis, fataha nah, telah membuka, sa'ala telah nah, bisa bertanya, bisa meminta, syariba minum, qara'a baca, fahima faham, daraba mukul, qatala bunuh, nazara melihat, nasara nolong, qatofa metik, nah, walaqa menutup. Ini contoh mabni lil ma'lum. Kalau fi'il bentuknya seperti ini biasanya disebutkan subjeknya, disebutkan fa'ilnya, pelaku fi'il tersebut. Misalnya kataba, kataba Muhammadun ad-darsa. Ini disebutkan subjeknya, pelakunya yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian mabni lil majhul, ini yang apa, subjeknya tidak disebutkan, fa'ilnya tidak disebutkan. Cara membuat fi'il madhi menjadi mabni al-majhul dengan mendhammah huruf yang pertama dan menkasrah huruf sebelum akhirnya. Mendhammah huruf yang pertama dan menkasrah sebelum akhirnya. Kataba menjadi apa? Kutiba. Fataha kutiha. Sa'ala su'ila. Dahroja duhrija. Zalzala zulzila. Qatala qatala kutila. Qatta'a kutti'a. Nah, dan seterusnya. Cara membuat mabni al-majhul pada fi'il madhi. Yang pertama di dhammah dan sebelum terakhir di kasrah. Kutiba, kutiha. Kutiba ditulis, kutiha dibuka. Misalnya kutiba darsu, pelajaran itu ditulis. Tidak disebutkan siapa yang menulisnya. Apakah karena dia tidak tahu siapa yang menulisnya? Atau dia tahu karena disembunyikan, enggak pengen diketahui? Atau karena tujuan yang lain? Yang jelas apa? Subjeknya tidak disebutkan. Mabni al-majhul, ini subjeknya pelakunya tidak disebutkan. Dalam i'rab, posisi objeknya maf'ul bih menggantikan posisi fa'ilnya. Yang tadinya mansub menjadi apa? Marfu. Kataba Muhammadun ad-darsa. Ad-darsa kan di fathah kan mansub. Ketika Muhammadnya dibuang, ad-darsa menjadi apa? Di rafa. Kutibat darsu. Pelajaran itu ditulis. Ini bisa dibedakan ya, mabni al-ma'lum dan majhul. Mabni al-ma'lum ini biasanya fa'ilnya disebutkan, subjeknya disebutkan, pelakunya disebutkan. Mabni al-majhul, subjeknya, fa'ilnya tidak disebutkan. Tasriful fi'il madhi. Tasrif fi'il madhi. Kataba kataba katabu. Katabat katabata katabna. Katabata katabtuma katabtum. Katabati katabtuma katabtunna. Katabtu katabna. Pertama kataba kataba katabunil mudhakkar. Ghaib. Mudhakkar laki-laki yang ghaib. Ketiga tidak hadir dalam percakapan. Kataba dia menulis. Saya Muhammad menulis, Ali menulis, satu orang. Kataba dia dua orang menulis. Saya Muhammad wa Ali. Kataba Zaid wa Amrun. Kataba At-Talibani. Kataba Waladani. Kataba. Katabu mereka menulis, jamak laki-laki. Mereka misalnya Muhammad wa Ali wa Zaid. Katabu At-Tulabu. Katabu al-mudarrisuna katabu. Dan katabat untuk apa? Satu orang perempuan, hiya. Saya Fatimah katabat, Aisyah katabat, untuk satu orang. Katabata untuk dua orang perempuan, huma. Misalnya at-talibatani katabata, al-bintani katabata, al-mudarrisatani katabata, Aisyah wa Fatimah katabata. Katabna jamak perempuan yang ghaib, mereka. Mereka jamak perempuan tiga atau lebih. Misalnya Fatimah wa Aisyah wa Zainab katabna. At-talibatu katabna. Al-mudarrisatu katabna. Al-banatu katabna. Ini untuk ghaib. Dan katabta, katabtuma katabtum katabti katabtuma katabtuna, untuk mukhatab, orang kedua yang diajak bicara. Untuk mukhatab, orang kedua diajak bicara. Katabta untuk mufrad, mudzakkar, kamu, laki-laki seseorang. Katabta, katabta ya Ali, katabta ya Abdullah, katabta ya Zaid. Katabtuma, dua orang, kamu dua orang laki-laki. Katabtuma ya Talibani, ya Waladani, ya Zaidun wa Amrun, ya Zaidu wa Amru. Kalian apa? Berdua, kamu berdua. Katabtum kalian, tiga laki-laki atau lebih. Saya katabtum ya auladu, ya tullabu, ya darisuna, ya Muhammad wa Ali wa Amr. Menunjukkan apa? Tiga atau lebih. Gereja bicara, kalian laki-laki tiga atau lebih. Katabti kamu seorang perempuan. Katabti ya Fatimah, katabti ya Maryam, katabtuma kamu dua orang perempuan. Saya talibatani, ya Zainab wa Hindun wa Hindum. Katabtunna kalian perempuan jama' tiga atau lebih. Saya talibatu, wahai para pelajar-pelajar perempuan. Ya mudarrisatu, katabtunna ya mudarrisatu. Menunjukkan apa? Kalian perempuan tiga orang atau lebih. Ini mukhatab, untuk mukhatab. Mukhatab itu orang yang kedua yang diajak bicara. Yang katabtu katabna, untuk mencekali, untuk orang pertama yang berbicara. Katabtu saya menulis, baik laki-laki ataupun perempuan. Katabna kami menulis, baik laki-laki ataupun perempuan. Dua atau lebih, lebih dari satu. Bukan katabna. Ini tasrif fi'il madhi. Jadi dari segi maknanya, dhamir itu ada tiga. Ghaib, mukhatab, dan mutakallim. Ghaib, mukhatab, dan mutakallim. Jadi semuanya ada 12. Ada 12. Ghaib 5, mukhatab 5, mutakallim 2. Di sini disebutkan ghaib 6, khatab 6. Karena ada yang sama. Ada yang sama. Dikatab tuma mudzakkar muannats itu sama. Katab tuma mudzakkar dan muannats sama. Kita hafal sama-sama tasrifannya. Kataba kataba katabu, kataba kataba katabu, katabat katabata katabna, katabata katabatuma katabatum, katabata katabatuma katabatum, katabatuma katabatunna, katabati katabatuma katabatunna, katabatu katabana. Nasara nasara nasaru, nasara nasara nasaru, nasarat nasarata nasarna, nasarta nasartuma nasartum, nasarta nasartuma nasartum, nasarti nasartuma nasartunna, nasarti nasartuma nasartunna, nasartu nasarna, nasartu nasarna. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna, fa'altu fa'alna. فعل فعل فعلوا فعل فعل فعلوا فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتنا فعلت فعلتما فعلتنا فعلت فعلنا فعلت فعلنا. Sudah hafal? Coba. Fa'ala. Fa'ala fa'ala fa'alun. Fa'alat fa'alata fa'altum. Fa'alna. Fa'alna. fa'altu fa'alna fa'alna fa'alna ndak fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna ndak fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alu fa'alat fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'alta fa'altuma fa'altunna fa'altum fa'altum fa'alat fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'altu fa'alna ndak fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'altum fa'altunna fa'alna fa'alat فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتنا فعلت فعلنا لك فعلت فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتنا فعلت فعلنا لك فعل فعل فعلنا fa'altu fa'alna tasrif madi semuanya ikut tasrifan ini, tasrif madi semuanya ikut tasrifan yang telah kita sebutkan. Jadi kalau hafal tasrifannya semua fi'il fi'ilnya semua diikutkan sama semua. Misalnya dahaba, dahabu, dahabata, dahabana, dahabata, dahabtuma, dahabtun, dahabti, dahabtuma, dahabtunna, dahabtu, dahabna. Urutannya sama dengan huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Jadi hafal dhamir huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antunna ana nahnu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum, anta antuma antum, anti antuma antunna, anti antuma antunna, ana nahnu, ana nahnu. Nah, urutannya fa'ala fa'ala sama dengan huwa huma. Misalnya fa'ala berarti huwa, fa'ala huma, fa'alu hum, fa'alat hiya, fa'alata huma, fa'alna hunna, fa'alta anta, fa'altuma antuma, fa'altum antum, fa'alti anti, fa'altuma antuma, fa'altunna antunna, fa'altu ana, fa'alna nahnu. Coba indak fi'il zahaba, antum sandarkan ke dhamir yang ana sebutkan. Dhahaba, misalnya fi'il dhahaba, kalau ana bilang nahnu berarti dhahabna, ana bilang anta dhahabta, ana bilang ana dhahabtu, ana bilang hunna dhahabna, antum dhahabtum, hum dhahabu, hiya dhahabat, huwa dhahaba. Siap? Fi'il dhahaba, hum sahab, sahabu, hunna sahab, sahabana, antum sahabatum, antunna sahabana, antunna zahabatunna, zahabatunna sahabatunna, nahnu sahabu, nahnu zahabana, sahabana, ana zahab, zahabu, zahabatu, zahabatu, hiya, zahabana, zahabat, zahabat, antuma, zahabatuma, nak nasara, dua, nasara, nasara, dua, dua set, nasara, hum nasaru, nahnu nasarna, antum nasartum, hunna nasartunna, hunna nasarhunna, hunna hunna hunna, nasarna antunna, nasartum antunna, nasar nasartunna, ana nasartu, hiya nasarat, huma nasara, antuma nasartuma. Nah, nak jalasa, hum jalasa, huwa jalasa, hunna jalasa, hiya jalasa, nahnu jalasna, antum jalastum, anti jalasa, jalasti, ana jalastu, hiya jalasa. Nah, dak rajia, huwa rajia, hunna rajana, hiya rajat, hum rajaun, huma rajahuma, rajahuma, huma huma lil mudzakkar, huma lil muannats, raja'ata, raja'ata, nahnu raja'na, ana raja'tu, hunna raja'hunna, raja'tunna, hunna raja'na, antunna raja'tunna, antum raja' raja'tum. Nah, belakangnya fathah, huma lil muannats, huma hum, hunna huwa, hiya antum, antunna, anti, ana anta, nahnu, antuma. Nah, da akala, dua. Nahnu, ana, akal, akal puna, hum, akal, hunna, dua, anti, akal, anti, iya, huma lil muannas, huma lil muannas, hum, hunna, hunna, hunna, nahnu, nah, dek, boroba, antum, antum, antum, antunna, nahnu. Nah, panjang ya, borob. Nah, anak. Anak, saya. Anak. Dorob tu. Hum. Hunna. Anak. Darab itu dua. Iya. Anti. Apa? Anta. Antuma. Antuma. Antuma. Antuma. Nah. Dak mana nahnu mana ana mana tu antum mana tum antunna mana tumna antuma mana tuma anti mana anta mana ta hun hunna mana na huma lil muannas mana tuma mana mana ata hiya mana at hum mana mana'u huwa mana ana mana nahnu mana na mana na huma al mudhakkar mana na dak hafidha anta hafidha anti hafidhi antunna hafidhunna antum hafidhum hum hafidhu hunna hafidhna ana hafidhu nahnu hafidhna huwa hafidhu hiya hafidhu nahnu hafidhna hunna hafidhna antunna hafidhunna huma lil mudhakkar hafidhu antuma hafidhuma nah ndak kharaja huwa kharaja kharaja huwa kharaja huma kharaja huma dua orang laki-laki huma dia dua orang laki-laki mereka dua orang laki-laki huma apa tadi kata huma kharaja kharaja tu kharaja kharaja hum kharaja kharajatum kharaju kharaju anta kharajatta kharajata kharajata anti kharajati kharajati kharajati ana kharaja ana saya kharajatu kharajatu nahnu kami kharaj nahnu kharajat kharajana kharajana hunna kharajatunna hunna kharajina bedanya nahnu dengan hunna kalau nahnu panjang nunnya kharajina kalau hunna nunnya pendek kharajina Antum. Kharajatuna. Antum kalian laki-laki jamak. Kharajatum. Nah, kharajatum. Hiya. Kharajati. Hiya kharajat. Kharajat. Huma mudzakkar. Mereka dua laki-laki. Kharajatum. Kharaja. Kharaja. Nah. Barakallahu. Nah, dia apa tasrifannya dengan tasrifan isimnya juga karena sama urutannya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa dia seorang laki-laki gaib, huma dua orang laki-laki gaib, hum tiga laki-laki atau lebih laki-laki jamak tiga atau lebih yang gaib mereka. Hiya dia satu orang perempuan gaibah, huma dua orang perempuan gaibah, hunna mereka jamak perempuan tiga atau lebih gaibah, anta kamu seorang laki-laki, antuma kamu dua orang laki-laki, antum kalian laki-laki tiga atau lebih, anti kamu seorang perempuan, antuma kamu dua orang perempuan, antuna kalian perempuan tiga atau lebih jamak. Ana saya sendiri laki-laki atau perempuan. Nahnu kami dua orang atau lebih baik laki-laki maupun perempuan. Sekali lagi kita baca sama-sama tasrifan fi'il madhi. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'ala fa'alu. فعلت فعلنا فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلت ما فعلتم فعلت فعلت ما فعلتم فعلت فعلت ما فعلتن فعلت فعلت ما فعلتن فعلت فعلنا فعلت فعلنا هو هما هم هو هما هم هي هما هن هي هما هن anta antuma antum anta antuma antum anti antuma antunna anti antuma antunna ana nahnu ana nahnu. Tamrinnya sudah dibaca tadi. Ada tamrin yang lain, datangkan dua contoh saja ya fiil selain fiil di sini. Sini sih dicontohkan dhahaba qara'a jalasa raja'a fata'a kana daraba mana sudah ditasrif tadi kan. Datangkan dua contoh fiil yang lainnya, fiil madhi dan tasrifannya. Dua saja, nggak usah banyak-banyak. PR-nya apa? Datangkan dua contoh fiil madhi beserta tasrifannya. Selain yang di sini, selain fiil-fiil yang disebutkan di sini, selain qara'a jalasa raja'a fathah akala darba mana, selain itu. Dua saja, enggak usah banyak-banyak. Beserta tasrifannya. Iya, dengan tasrifannya. Misalnya dakhala, dakhala, dakhala, dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna, dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltumna, dakhaltu, dakhalna. Saya enggak punya yang dakhala. Dakhala. Sudah tadi. Nah, dikumpul PR yang sebelumnya. Apa pasti apa nak kabar Pah.